Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu sakinil qura. Bab orang yang tinggal menetap atau bermukim di kota, ya. Nah, kalau sebelumnya membahas tentang badiah, orang yang tinggal di pedalaman, barakallahu fikum. Nah, dimasukkan oleh Imam Bukhari, barakallahu fikum, dalam kitab tersebut Adabul Mufrad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjajarkannya atau mensejajarkannya dengan bentuk-bentuk dosa besar, ya. Nah, seseorang yang menjadi a'rabiyah setelah dia berhijrah, seseorang yang tinggal di pedalaman, barakallahu fikum, setelah dia berhijrah. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Asim Abu Muhammad al-Balkhi rajjaha Ibnu Hajar annahu rajjaha Ibnu Hajar rajjaha Ibnu Hajar annahu al-Antaki menggunakan kaf annahu al-Antaki. Nah, Antaki menggunakan kaf bukan qaf, ya. Kaf al-Antaki. Barakallahu fikum. Az-Zahid. Az-Zahid. Qala haddathana Haywah. Haywah di sini adalah Haywah ibnu Syuraih. Haywah ibnu Syuraihin ibni Yazidin al-Hadrami. Haywah ibnu Syuraih bin Yazid al-Hadrami Abul Abbas Al-Himsi. Al-Himsi. Alif Lam Ha Mim Sad. Ya. Al-Himsi. Haywah bin Syurai. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Nah. Barakallahu fikum. Yang terpercaya dari sisi adalahnya dan barakallahu fikum mutskin dari sisi bobotnya atau hafalannya. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan thiqah. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Baqiyatu. Baqiyah Ibnul Walid. Baqiyah Ibnul Walid Ibni Sa'id. Baqiyah Ibnul Walid Ibni Sa'idin. Sa'id bin Ka'bin bin Huraizin. Ha ra ya zai bin Huraiz bin Huraizin Al-Kala'i, menggunakan ain. Al-Kala'i. Al-Himyari. Al-Himyari. Abu Muh, Abu Yahmad. Yahmadu, ya. Abu Yahmad. Ya, ha, mim, dal. Abu Yahmad. Abu Yahmada. Naam. Alam dengan wazan fi'il, ya. Maka dia mamnu' minash sharfi. Abu Yahmada. Al-Himsi saduqun. Saduqun katsirut tadlisi anid du'afa'i. Sadukun kathiru tadlisi anid du'afai. Nah. Dia saduk dan cukup sering melakukan tadlis. Melakukan barakallahu fikum na'am tayyib kamuflase, ya. Nah, menyamarkan hadis. Barakallahu fikum. Nah, padahal dia tidak mendengar, tapi dia mengesankan kalau dia mendengar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Beliau sering melakukan tadlis kalau meriwayatkan dari rawi-rawi yang lemah. Ya, kasfiru tadlis anid du'afa. Jadi ketika guru-gurunya ini adalah rawi-rawi yang ba'if, maka beliau tadlis. Namanya itu disamarkan menjadi nama yang tidak ma'ruf. Misal orang tersebut lebih dikenal dengan Abu Muhammad, dia ganti dengan Abu Ahmad. Nah, karena Abu Muhammad dikenal dengan rawi yang ba'if. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga karena dia tidak ingin hal itu diketahui, maka dia tadlis, dia samarkan asli dari kondisi sang rawi. Itu namanya tadlis. Barakallahu fikum. Naam. Tadlis yang dilakukan oleh para ruwat beragam, banyak bentuknya, ya. Barakallahu fikum. Ada tadlis syuyukh, ada tadlis taswiyah, dan yang lainnya insyaallah akan dibahas lebih dalam dalam darus khas, ya. Nah, kelas khusus insyaallah. Sehingga yang masih kelas lughah, nah, bersabar, banyak berdoa, barakallahu fikum, biar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Barakallahu fikum. Insyaallah banyak ilmu-ilmu yang menarik, nah, menanti antum di Kismuddin. Ya, nah, Jadi kalau bisa jangan putus, lanjut. Ya, tamat lughah, ilmu bahasa, kelas bahasa, lanjut ke kelas barakallahu fikum ad-din. Nah, banyak ilmu-ilmu yang menarik di situ. Barakallahu fikum yang sangat luar biasa, bisa meningkatkan grade, level antum. Barakallahu fikum. Dengan sangat pesat. Ya. Nah, yang tadinya masih level barakallahu fikum tayyib, level-level junior barakallahu fikum. Nah, dengan mempelajari ilmu-ilmu barakallahu fikum Allah. Nah, Anda akan dimudahkan dalam memahami agama ini. Nah, sehingga sabar ya dan lanjutkan barakallahu fikum tayyib di rosahnya ya. Jangan berhenti di kismulughah. Nah, gitu ya. Tayyib. Yang pengen zuat-zuat barakallahu fikum kalau bisa ditunda dulu kalau masih kuat ya. Banyak puasa, banyak ibadah barakallahu fikum. Nah. Tayyib, tamatkan itu barakallahu fikum kelas ad-din ya. Nah, takhusus din barakallahu fikum. Insyaallah nanti antum akan merasakan barakallahu fikum na'am perubahan yang sangat signifikan. Ya, perubahan yang sangat barakallahu fikum na'am luar biasa dari sisi barakallahu fikum kemampuan Anda dalam mencerna dan memahami ilmu agama ini. Nah, itu sangat-sangat kita anjurkan. Gitu ya. Nah, biar semangat. Biasanya kan udah mau penghujung-penghujung ini kan tinggal berapa bulan lagi nama malah kendor. Ya. Nah, di barakallahu fikum semangati lagi. Baik. Qala haddatsani Safwan. Qala haddatsani Safwanu. Iya. Termasuk minas sorfi juga kan. Mamnu minas sorfi Safwan ini ya. Alasannya apa? Kenapa dia dikatakan mamnu minas sorfi antum ya akhi? Safwan. Mamnu minas sorfi itu bukan? Kenapa? Nah, dia alam yang diakhiri dengan alif dan nun. Nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Contoh yang lain selain Safwan yang juga mamnu minas sorfi antum? Hah? Sulaiman. Antum? Antum? Antum yang kacamata? Nah. Sahibun Agorah. Siapa? Sinwan. Ada orang nama Sinwan itu. Hah? Nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun. Marwan. Antum? Mas Jogja? Sufyan. Itu yang saya tuju sebenarnya dari tadi ya. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Safwan haddatsani Safwanu. Nah, jadi enggak boleh ditanwin ya, Safwanun. Nah. Tapi yang benar Safwanu. Sedikit murojaah bahasa Arab sudah lama ya. Nah, barakallahu kalau salah dikasih tahu ya. Nah. Banyak yang lupa ini barakallahu fikum. Baik. Haddatsani Safwanu ibni Amr. Safwan bin Amr haddatsani Safwanu ibnu bukan ibni ya. Ibnu Amr. Tayyib As-Saksaki. As-Saksaki. Naam. Alif lam sin kaf sin kaf. Kemudian ya nisbah. As-Saksaki. Nah. Saksaki atau suksuki apa siksiki enggak tahu. Pokoknya gitulah. Nanti dilihat lagi ya. Nah. Sin, kaf. Ya. Nah. As-Suksuki apa enggak tahu. Barakallahu fikum. Nanti dilihat lagi. Abu Amr Al-Himsi. Abu Amr Al-Himsi. Thiqatun. Sofwan Ibnu Amr As-Suksuki atau As-Saksaki Al-Himsi. Abu Amr Al-Himsi Thiqatun. Qala sami'tu Rashid. Rashida ibna Sa'din. Rashida ibna Sa'din. Yaqulu. Rashid bin Sa'd al-Habrani. Al-Habrani. Alif Lam Ha Ba Ra dan Nun. Al-Habrani. Al-Himsi. Al-Himsi. Thiqatun Kathirul Irsali. Thiqatun Kathirul Irsali. Nah, dia rawi yang thiqah, namun juga sering memursalkan hadis. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya lompat, ya. Nah, artinya ada rawi yang terbuang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu namanya mursal. Mursal terkadang dalam istilah mereka para ulama bermakna alingkito. Barakallahu fikum. Nah, selain juga memiliki istilah umum yang lebih khusus, ya. Nah, yaitu ketika tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, yaqulu Rashid bin Sa'ad berkata, sami'tu Saubana. Ini termasuk juga sama tadi, mamnu' minash sharfi. Barakallahu fikum. Nama yang diakhir dengan alif dan nun. Sami'tu Saubana. Sauban di sini adalah, barakallahu fikum, Sauban bin Bajdad, ya, ba jim dal dal Bajdad. Nah, ada nama-nama yang khas, ya. Nah, orang-orang Yaman biasanya ada baba nih, ba mukmin, ba salamah, baba lagi, hah, baba pokoknya. Nah, baru jangan dilanjutkan, ya. Nah, Bajdad. Barakallahu fikum. Sauban bin Bajdad. Naam. Ba jim dal dal. Dalnya dua kali. Tayyib. Yuqalu Ibnu Jahdar. Yuqalu Ibnu Jahdarin. Al-Qurashi Al-Hashimi. Abu Abdullah. Yuqalu Abu Abdirrahman. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyun. Naam. Sauban bin Bajdad atau bin Jahdar ini adalah maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dia seorang sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yaqulu Sauban berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan kepadaku, berkata kepadaku, nasihat beliau terkait dengan memilih tempat tinggal, ya. Nah, memilih tempat bermukim. Nah, apa kata beliau? La taskunil kufura. Ya. La taskunil kufura fa inna sakinal kufuri kasakinil kuburi. Nah. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-kufur? Barakallahu fikum. Baik. Al-kufur maknanya adalah al-qura al-ba'idatu anin nasi wa an mujtama'i ahlil ilmi. La yamurru biha ahadun illa nadiran. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Dia adalah sebuah desa yang sangat jauh dari umat manusia. Nah. Jadi minim penduduknya. Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu bisa sampai 10 kilo baru ketemu rumah. 10 kilo ketemu rumah lagi. Ada yang gitu. Ya, daerah Kalimantan masih ramai seperti itu, masih banyak. Sumatera juga. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Jadi manusianya tuh jarang di situ. Barakallahu fikum. Nah, menemukan manusia itu perjalanan jauh baru ketemu. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya kufura, ya. Wa an mujtama'i ahlil ilmi. Tempat yang jauh dari berkumpulnya orang-orang berilmu. Barakallahu fikum. Nah, wala yamurru biha ahadun illa nadiran. Dan orang tidak lewat di kampung tersebut melainkan sangat jarang sekali. Itu namanya kufura. Ya. Tempat atau kampung yang barakallahu fikum sangat jauh sekali. Nah, ya. Yang sedikit penduduknya. Orang pun jarang lewat situ. Nah, Nabi menyarankan kepada barakallahu fikum Sauban, jangan tinggal di sana. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Jangan bermukim di tempat seperti itu dalam waktu yang lama. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Kalau sekedar untuk barakallahu fikum menenangkan pikiran, refreshing gitu ya, barakallahu fikum, na'am, sehari dua hari mungkin ya labas. Tapi kalau itu jadikan barakallahu fikum tempat kita benar-benar tinggal di sana, Nabi menyarankan jangan. Nah, ya, jangan tinggal barakallahu fikum bermukim di daerah kufura. Nah, tempat yang sangat jauh dari barakallahu fikum na'am peradaban manusia, ya, tempat terpencil barakallahu fikum. Nah, ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, di mana dalam kondisi barakallahu fikum fitnah barakallahu fikum yang tayyib begitu dahsyat, ya, yang begitu luar biasa, di mana orang-orang yang ada di kota itu mau tidak mau dia terbawa dalam fitnah tadi, barulah saat itu dia menyingkir. Sebagaimana beliau menyebutkan akan datang satu masa di mana tempat tinggal yang terbaik itu adalah di pelosok-pelosok dan di gunung-gunung. Barakallahu fikum. Seorang lari membawa agamanya. Nah, itu kondisi khusus. Tapi kalau dalam kondisi normal, ya, nah, dalam kondisi wajar, Nabi menasihatkan jangan tinggal di tempat seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apa kata beliau alasannya? Fa inna sakinal kufura kasakinil kuburi. Karena orang yang tinggal di tempat jauh sekali dari manusia, ya, na'am, entah itu di hutan-hutan belantara atau di pegunungan-pegunungan, barakallahu fikum, na'am. Baik, ya. Gara-gara putus cinta misal, barakallahu fikum, na'am. Baik, ya. Gara-gara lamarannya ditolak, barakallahu fikum. Akhirnya dia menyendiri ke hutan sana. Ya. Nah, atau menyendiri di gunung sana, barakallahu fikum, na'am. Baik, Nabi menyarankan jangan. Ya, karena orang yang tinggal bermukim di daerah yang jauh dari manusia itu seperti orang yang tinggal di kuburan sepi, ya kan? Ya benar, enggak ada suara kehidupan manusia kecuali antum sendiri. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Itu nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala Ahmadu, berkata Ahmad. Ahmad di sini bukan Ahmad bin Hanbal, ya. Laisa bi Ahmad ibni Hanbal, lakinnahu Ahmad ibnu Asim. Ahmad ibnu Asim. Abu Muhammad al-Bajali. Abu Muhammad al-Bajali. Naam. Syekhu al-Musannifi. Syekhul Musannifi. Dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari sendiri. Naam. Kata Imam Ahmad bin Asim, al-kufur al-qura. Yang dimaksud dengan al-kufur adalah desa. Ya, nah, barakallahu. Kampung yang tadi, barakallahu fikum, sangat minim penduduk, sangat jauh, ya, tempatnya, barakallahu fikum, nah, sehingga jarang orang lewat di sana. Barakallahu fikum, na'am. Hadisnya, barakallahu fikum, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Ad-Dha'ifah. Hadis nomor 4783. Naam. 4783. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis, barakallahu fikum. Yaitu an-nahyu an sukna, an-nahyu an sukna, ada alif bengkongnya di belakang, sukna. Al-badiyati wa nahwi dzalika. An-nahyu an sukna al-badiyati wa nahwi dzalika. Naam. Fa innahu mazmumun. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada larangan, barakallahu fikum, anjuran ya, yang bersifat anjuran untuk tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari keramaian, yang jauh dari peradaban manusia dan yang semisal dengannya. Karena itu termasuk perkara yang barakallahu fikum na'am tercela. Tayyib. Disebutkan oleh barakallahu fikum tayyib pensyarah kitab Al-Adabul Mufrad yaitu Fathullah tayyib Al-Jailani, kata beliau, yakni al-qura an-na'iyatu anil amsari wa an mujtama'i ahlil ilmi fal jahlu alaihim aghlabu wal bida'u ilaihim asra'u wa ahlu syam yusammuna al-qaryata al-kafrah. Al-kafrah. Nah. Yang dimaksud dengan kafur adalah desa yang na'iyah. Na'iyah itu jauh. Sangat jauh. Anil amsar dari kota-kota. Ya. Wa an mujtama'i ahlil ilm, dan juga jauh dari perkumpulan orang-orang berilmu, sehingga kata beliau fal jahlu alaihim aghlab, sehingga orang-orang di sana lebih didominasi oleh orang-orang yang bodoh agamanya. Barakallahu fikum. Ya. Udah enggak sholat. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ditambah lagi kata beliau wal bida ilaihim asra, dan kebidahan kalau di tempat-tempat seperti itu cepat berkembang. Ya. Yang namanya bid'ah, yang namanya syirik, yang namanya klenik-klenik perdukunan, ya, kampung-kampung seperti itu kental. Ya, oh, jauh dari agama. Nah, main sesajen, barakallahu fikum ya, tayyib. Kepercayaannya itu pada leluhur-leluhur masih kental. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Santet, nah, barakallahu fikum, biasa di sana. Itu kalau sudah daerah-daerah pedalaman seperti itu. Ya, yang namanya syirik, barakallahu fikum, ngeri. Ya. Yang namanya bid'ah, juga barakallahu fikum rame. Nah, karena mereka didominasi oleh kebodohan, akhirnya bid'ah begitu cepat berkembang. Nah, orang-orang Syam punya penamaan tersendiri. Orang-orang yang tinggal di pedalaman itu, nama kampungnya itu kampung Kafroh. Ya, nah. Kafroh. Kafroh. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menggambarkan orang yang tinggal di tempat terpencil seperti itu seperti orang yang tinggal di kuburan. Nah. Sepi, sunyi, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Seolah-olah tidak ada kehidupan di situ. Barakallahu fikum. Larangan untuk tinggal di barakallahu fikum atau anjuran untuk tinggal di pedalaman itu juga tersirat barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf ayat 100. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Waqad ahsana bi, sungguh Tuhanku Rabbku telah berbuat baik kepadaku, iz akhrajani minas sijni, ketika dia membuat aku bisa keluar dari penjara, waja'a bikum minal badui, dan membuat kalian saudara-saudaraku bisa mengunjungiku, ya. Nah, dari barakallahu fikum al badui, dari apa? Tayyib, tempat yang barakallahu fikum jauh, ya. Nah, tempat terpelosok. Nah, sisi istidlalnya faja'ala maji'a ikhwanihi minal badwi min jumlati ihsanillahi ta'ala ilaihi wa ilaihim. Nah, faja'ala maji'a ikhwanihi, di mana Nabi Yusuf menjadikan kedatangan saudaranya, ya, dari desa, ya, dari barakallahu fikum kampung yang jauh dari peradaban, min jumlati ihsanillahi ilaihi wa ilaihim. Nah, faja'ala maji'a ikhwanihi minal badwi min jumlati ihsanillahi ilaihi wa ilaihim. Nabi menjadikan kedatangan saudaranya dari kampung itu sebagai bentuk perbuatan ihsan, perbuatan baik Allah kepada beliau dan saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Sehingga dengan pindahnya seorang dari barakallahu fikum, naam, tempat yang terpelosok, ya, ke tempat yang barakallahu fikum, naam, lebih ramai manusianya, itu termasuk bentuk ihsan, ya, bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ada kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُكْنَ الْقُرَى يَقْتَضِي مِنْ كَمَالِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَرِقَّةِ الْقَلْبِ. Nah, barakallahu fikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang yang tinggal, barakallahu fikum, na'am, di kota, ya, termasuk konsekuensi dari kesempurnaan seseorang insan dengan tinggal di kota. Barakallahu fikum. Nah, dengan tinggal barakallahu fikum yang tayyib, banyak, ya, na'am, manusia di dalamnya, minal ilmi, yang pertama dia akan mengambil faedah ilmu di situ, ilmu agama dan ilmu dunia, ya. Nah, dengan tinggal barakallahu fikum di, ya, di kota, barakallahu fikum, seorang bisa mudah dalam mempelajari ilmu. Naam, menghadiri kajian, naam, alhamdulillah dimudahkan, barakallahu fikum, naam. Iya. Pengajar-pengajarnya juga barakallahu fikum dari mana-mana, ya. Satu minggu itu bisa full ada terus kajian. Ya. Nah, barakallahu, beda halnya kalau barakallahu fikum yang jauh, naam. Iya. Susah, paling setahun kali itu nunggu daurah, ya, nah, daurah nasional. Sekarang udah lama enggak daurah ya, enggak talim-talim dia barakallahu fikum. Nah, kan bisa Ustaz. Pakai aplikasi radio RI Radio Syariah. Wah, di sana seru ya. Nah, barakallahu fikum. Buffering-nya itu aja lebih lama dari 1 tahun barakallahu fikum. Apa ya? Muter-muter nyari sinyal itu. Nah, 2 tahun barakallahu fikum. Lebih lama dari daurah nasional. Nah, iya, susah. Barakallahu fikum. Nah. Jadi dia bisa mendapatkan kesempurnaan ilmu agama barakallahu fikum. Iya. Nah, yang namanya salat jamaah rame, salat Jumat rame, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi ilmunya dapat sempurna lebih baik, agama juga demikian, wariqatil qalbi, dan memiliki hati yang lembut. Nah, hati yang barakallahu fikum lebih santun ya. Nah, jadi punya etika barakallahu fikum. Nah, ma la yaqtadihi sukna albadiyati. Nah, ma la yaqtadihi sukna albadiyati, sesuatu yang tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang tinggal di barakallahu fikum pedalaman, yang seperti saya gambarkan tadi ya. Nah, jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu berpuluh-puluh kilometer ya. Nah, setengah jam perjalanan dari sini Gresik baru ketemu rumah, atau bahkan dari lebih jauh daripada itu ya, 1 jam perjalanan sini Surabaya baru ketemu rumah, atau sini Malang baru ketemu rumah. Sepanjang perjalanan itu hutan rimba. Nah ya, kadang ada monyet yang lewat barakallahu, kadang ada babi hutan ya kan. Nah, kayak gitu ya barakallahu fikum. Baik. Jadi serasa barakallahu fikum jadi Tarzan di situ. Nah, ya barakallahu fikum. Baik. Temannya itu dengan hewan-hewan penghuni hutan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Yang pertama tadi dari sisi ilmu sulitan ya. Nah, kajian seperti yang saya gambarkan tadi barakallahu fikum, ya paling dia sempat-sempatin setahun sekali. Nah, ini sudah paku beberapa tahun ya enggak ikut kajian. Ya. Nah, mau mencoba barakallahu fikum lewat online ya tadi ya, bufferingnya lebih ngeselin daripada menghadiri daurah ya kan. Nah, daurah kan naik bis. Wah, banyak penglihatan di situ ya barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi kalau nungguin buffering muter nyari sinyal itu kan menjengkelkan ya kan. Barakallahu fikum. Naam. Dari enggak punya jenggot jadi jenggotan antum. Nungguin bufferingnya itu barakallahu fikum. Naam. Saking lamanya ya, susah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya. Agama juga susah. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Mau sholat ya sendirian, enggak ada jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Buat jamaah sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ditambah lagi lama-lama karakter kita menjadi kasar dan kaku karena berteman tadi dengan monyet. Barakallahu fikum. Nah, dengan hewan-hewan di hutan. Ya, jadi lebih cenderung ke arah sana. Ya, nah. Makan merasa enggak ada yang liatin, enggak lagi pakai sendok. Mau jari 5 kadang 10 enggak ada yang lihat juga enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib, enggak gosok gigi, barakallahu fikum. Nah, malah sampoan, ya benar, ya. Jadi kayak barakallahu fikum Tarzan benar. Iya. Nah, dia merasa enggak ada yang memperhatikan, enggak ada yang melihat, ya sudahlah, malas. Paham ya? Nah, jadi bawaannya itu keras, kaku. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, ya. Kama annal badiyata, kata beliau, tujibu min salabatil badani. Kama annal badiyata tujibu min salabatil badani wal khuluqi wa matanati al kalami Ma la yakunu fil qura. Ma la yakunu fil qura. Nah. Sebagaimana kata beliau, annal badiyah, orang yang tinggal barakallahu fikum di pedalaman-pedalaman tadi, tujibu min salabatil badan. Nah, akan mengakibatkan badannya tadi, ya, keras, kasar, kaku, yang enggak terawat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Wal khuluqi, demikian juga kerasnya perangai, perilaku. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa matanatil kalam, dan juga kerasnya ucapan. Nah, jadi gaya bicaranya itu barakallahu fikum. Naam. Iya, enggak seperti orang-orang yang biasa bergaul dengan manusia. Ya tadi kan biasa teriak-teriak. Woi. Nah, ya di hutan itu barakallahu fikum. Naam. Kalau ada yang barakallahu fikum saling tegur itu kan jarak jauh, teriak-teriak. Nah, barakallahu everybody gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu Ibnu Taimiyah ya, barakallahu fikum, yang menjelaskan. Wa hadza wal asl, kata beliau. Wa hadza wal asl. Ini adalah hukum asalnya. Nah, hukum asalnya seperti itu. Biasanya seperti itu. Walaupun tidak menafikan, terkadang terjadi sebaliknya. Ya, ada orang-orang yang tinggal dengan banyak manusia, karakternya seperti orang hutan. Ada juga yang seperti itu. Karena apa? Salah pergaulan. Ya. Nah. Ya, bergaul dengan barakallahu fikum para bandit-bandit. Bergaul dengan para kriminal. Ya, barakallahu fikum. Nah, memang kehidupan mereka persis di hutan liar. Ya. Nah. Yang mereka gunakan memang hukum rimba. Para bandit-bandit itu. Ya. Nah. Yang banyak duit. Yang paling banyak barakallahu fikum tayyib pengikutnya, yang paling kuat, dia yang akan berkuasa. Persis kayak aturan hutan memang kalau bergaul dengan para penjahat, bandit, dan kriminal. Nah, jadi ya kayak itulah akhlaknya, persis kayak orang hutan. Ya, omongannya ya kasar, barakallahu fikum. Nah, agama us enggak tahu sholat. Nah, ngeri. Gitu ya. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang kota yang memang hidupnya itu barakallahu fikum normal, gitu ya. Nah, wa injaza, kata Syekh, wa injaza takhallufu al-muqtaba. Wa injaza takhallufu al-muqtaba. Nah, barakallahu fikum. Walaupun mungkin saja, ya, konsekuensi-konsekuensi tadi barakallahu fikum tidak terjadi. Nah, atau bahkan sebaliknya yang saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Nah, yang tinggal di kota kelakuannya kayak orang hutan, yang tinggalnya di hutan kelakuannya kayak orang kota. Nah, barakallahu fikum. Limani'in, karena adanya penghalang. Nah. Kata beliau selanjutnya apa? Fakot yakunu terkadang. Yakunu, fakot yakunu. Suknal badiyati. Orang yang tinggal di pedalaman. Anfa minal kura. Ya, anfa minal kura. Jauh lebih bermanfaat daripada orang-orang yang tinggal di kota. Kapan itu tadi? Karena yang di kota salah pergaulan. Ya, mengakibatkan dia watak dan perilakunya seperti orang hutan. Barakallahu fikum. Na'am. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Iqtida Siratil Mustaqim. Jilid 1 halaman 415. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Cetakan penerbit Alamul Kutub. Nah, Tab'ah Alamul Kutub. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ada kalam yang bagus dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Juga nasihat beliau terkait dengan memilih tempat tinggal ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la taskun baladan. La taskun baladan. La yakunu fihi alimun. La taskun baladan. La yakunu fihi alimun. Yuftika andinika. Yuftika andinika. Wala tabibun yunabbi'uka an amri badanika. Nah. Jadi nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, la taskuni baladan la yakunu fi alimun. Kamu jangan mau tinggal di sebuah negeri yang tidak ada ulama di situ, tidak ada orang berilmu di situ, tidak ada ustadz di situ, ya. Barakallahu fikum, orang yang berilmu di situ. Jangan tinggal di situ. Nah, barakallahu fikum. Yuftika andinika, yang bisa memberikan fatwa kepadamu terkait dengan urusan agama. Nah, ya. Jadi jangan tinggal di sebuah tempat yang enggak ada orang berilmu di situ. Hijrah. Ya, pindah. Iya, Ustaz di sini susah ini, Ustaz. Ustaz mau ikut kajian jauh sekali. Ya, nah. Satu hari perjalanan baru bisa ada ikut kajian di sana. Nah, enggak ada ustaznya di situ. Pindah. Nah, ya, diusahakan, diupayakan hijrah di tempat yang di situ ada orang berilmu. Yang bisa kita tanyai tentang urusan agama. Itu nasihat Imam Syafi'i. Wala tabibun yunabbi'uka an amri din, an amri badanika. Dan juga jangan tinggal di sebuah tempat yang tidak ada tabib, dokter, tenaga medis di sana. Ya, yang bisa memberikan berita kepada kamu, nah, tentang urusan badan, kesehatan fisik. Jadi alim itu untuk urusan mental, jiwa, psikis, ya. Sedangkan tabib itu untuk urusan fisik. Nah, carilah tempat yang di situ ada alim dan dokter padanya atau tenaga medis. Paham ya? Nah, karena cukup repot juga misal di situ ada seorang alim tapi untuk masalah medis susah sekali ya, cari rumah sakit atau puskesmas atau yang lain. Repot. Nah, ketika istri mau melahirkan gitu, wah bingung. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau enggak barakallahu fikum sudah siap-siap, wah repot. Iya, nah, dadakan gitu misalnya anak tengah malam mau melahirkan. Iya, mau ke bidan jaraknya barakallahu fikum. Nah, 10 jam perjalanan bisa barakallahu fikum jadi Jonathan anaknya. Nah, brojol. Brojol apa? Di tengah jalan ya, barakallahu fikum. Nah, Jonathan barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Jadi itu nasihat beliau. Jadi carilah tempat tinggal yang di situ ada alimnya, ada apa? Tabibnya, ada dokternya. Nah, si Dayu cocok sudah barakallahu fikum ya. Nah, dokter dekat sini ya kan. Nah, tinggal jalan berapa langkah, dokter Amik ya. Nah, puskesmas dekat, barakallahu fikum, rumah sakit dekat. Nah, tayyib, alimnya masya Allah ada ustazuna ya kan. Nah, barakallahu fikum, paling enak udah tinggal di sini ya barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ya dibetah-betahin tinggal di Sidayu ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.